Lukas pasai 6. Bak siuro, uro sabat, wate isa gejak rot ladang gandum, murid-murid gop nyan, laju jipot boh gandum gop, nyang na lam ladang nyan. Boh gandum yang kalih jipot nyan, laju jigusok-gusok ngon jaro. Oleh nyan, laju jipajo. Kira-kira na padup dro ureng farisi, laju jipegah. Pakon gatanyo taling ke hukum-hukum agama, dengan cara gata, pubut yang tetam, hanjut ta pubut ba uro sahabat, gejawab le Isa. Peke golom gata but, ke hai yang ge pubut le Nabi Daud, wate gop nyan dan ureng-ureng gehdu, gop nyan ge tamong lembai Tuhan, laju gecok ruti yang ka ge pesemah ubak potu Allah. Oleh nyan, ruti nyan laju ge paju, dan ruti nyan pi ge bericit ke ureng-ureng ge. Padahai menurut hukum agama getanyo, imum-imum mantong yang jit pajuh rutinya. Ohluhnyan, laju gepegah le Isa. Anuk manusia na kuasa atuh uro sabat. Bak si uro sabat yang lain, Isa gejak semubut lam rumah ibadat. Di sinan na ureng yang jarojih lape siblah. Kira-kira na padup dro gure agama dan ureng farisi. Tengoh jimita-mita but yang salah yang gepubut le Isa. Mangat awak nyan na alasan jigadu gop nyan. Dan awak nyan hana putuh-putuh jiperati pukuh gop nyan na gepepulih ureng sakit bak uro sabat. Rupari Isa getepu punyang jipikir le awak nyan. Dan laju gepegah ubak ureng yang jarojih lape siblah nyan. Dong keno uku ulun. Ureng nyan laju jibedoh dan laju jidong disinan. Oleh nyan Isa getanyong ubak ureng-ureng yang na disinan. Menurut agama getanyo, pu yang jeta pebut bak uro sabat, ta pebut yang get, atawa ta pebut yang bro, ta peselamat gop, atawa ta pecelaka manusia. Isa laju genging ban sekeliling dan ke awak nyan ban mandum, dan laju gepegah ubak ureng nyan. Sunyung keno jaro gata. Ureng nyan laju ji sunyung jaro ji, dan jaro ureng nyan pih, laju pulih. Tema ban mandum gure-gure agama dan ureng-ureng farisinyan bengeh lumpahna dan laju jimuruk pakat ke hai pu yang haruh jipusanut atuh Isa. Bakwatenyan Isa laju geek atuh sabuh bukit kegejak medoa ubak potu Allah si malam suntuk. Wate uro kapengeh gopnyan laju gehoi murid-murid geh. Dan laju gepilih 12 dro lam kawan awak nyan. Laju geboh nan man 12 dro nyan rasui-rasui. Awak nyan nakeh Simon yang tehoi Petrus. Andreas sedara Simon. Yakobus dan Yahya. Filipus dan Bartolomeus. Matius dan Thomas. Yakobus bin Alfeus. Dan Simon yang tehoi Patriot. Yudas bin Yakobus. Dan Yudas Iskariot yang oh dudo jut ke ureng pekhianat. Oh lehnyan, Isa laju getron di atas bukit nyan, mesigo ngon rasui-rasui geh nyan. Laju gepiuh dan gedong bak sabuh tempat nyang data. Bak tempat nyan, nacit murid-murid gop nyan yang lain, yang kajaitat na tepreh-preh inan, yang teka aleh pane-pane mantong ban sabuh Yudea, Yerusalem, dan banda-banda yang na di Tirus dan Sidon, bak bineh laut. Awak nyan jejak kenan ke jejak dengar Isa, dan ke gepepulih ni bak penyakit-penyakit yang na bak awak nyan. Menancit ureng yang kaji tamong roh jehud jejak cit kenan, le Isa laju gepepulih. Ban mandum ureng ji usaha ji kenikmat Isa, sabab na kuasa yang tebit lam tubuh gop nyan, yang pepulih awak nyan ban mandum. Isa genging atuh murid-murid gop nyan dan laju gepegah. Mubah gia keh gata hai ureng-ureng gasin, sabab gata na ke anggota umat Allah. Mubah gia keh gata yang de bakwatenyo, gata temate Petro. Mubah gia keh gata yang mo bakwatenyo, gata temate Kem. Mubah gia keh gata monyo jibanci, jitula, jihina, dan jipitnah ngon sabab le anak manusia. Nabi-nabi bak jaman ilepi kaji pesanet lagenyan bago. menyohai nyang teka atuh gata, bahke gata megala ati dan melika ngon rasa gembira. Sabab upah ke gata, rayuk tat kage kebah ke gata lam surga. Tema cilaka ke gata nyang kaya bak watenyo, sabab gata kata rasa pakriban nikmat. Cilaka ke gata nyang trobak watenyo, sabab gata tema tarasa pakriban de. Cilaka ke gata nyang tekem-kem bak watenyo, sabab gata tema terasa sedih ati dan gata mo me'a'a. Cilaka ke gata menyoban mandum ureng jipujo gata, sabab menancit indatu awaknyan jipujo nabi-nabi pelesu yoh jamenile. Tema ke gata nyang tadengo ulun nibak watenyo, ulun beri pesan nyang lagenyo, gaseh ke musuh gata dan gata pubut ke nyang jeruh ke ureng nyang banci ke gata. Beri keh berkat ke ureng yang kutuk gata, dan gata doa ke ureng yang jehet atuh gata. Menyonak ureng jitampa ming gata yang siblah, gata pebiye keh jitampa ming gata yang siblah tu. Menyo baje jubah gata jirepah, gata beri keh temah baje gata. Menyo ureng na jilake sapu-sapu ubak gata, gata beri keh yang jilakenyan. Dan menyo atra gata direpah, bek keh gata lake lom temah. Gata pubut keh atau ureng lain, lage nyang gata kena jipubut le ureng lain atau gata. Menyo gata tagasi ureng-ureng yang gasih ke gata mantong. Pujasa gata, ureng menesapi jitepu pubut gasih atau ureng-ureng yang jigasih atau droji. Dan menyo gata tapubut yang jeruh atau ureng-ureng yang dipubut jeruh atuh gata mantong. Pujasa gata, urung mendesapi jitepu pubut lagenyan. Menancit menyo gata tapa utang peng niba ureng-ureng yang menurut gata peng gatanyan jimu utangnyan hasil jipulang lom tema. Pujasa gata, urung mendesapi jitepu pa utang peng ke ureng mendesa. Dan ulehnyan laju jilake lom tema. Nyang si kebit jikon lagenyan. Gata yang paling get haruh gata gasih ke musuh gata dan gata pebut yang jeruh atau awaknyan. Gata haruh gata beri jimu utang dan bek gata harap yang jimu utangnyan gata temecok lom tema. Menyemenan yang gata pebut, upah gata rayet tat-tat dan gata temajit ke ane-ane Allah yang maha manyang. Sabab Allah jeruh tat ati atau ureng yang hana jitepu lake trimong gasih. Menancit atuh ureng jehut. Bahkeh nibak gata nasabe gasih sayang, lage bapak gata yang nasabe gasih sayang. Bekjit ke hakim ureng lain, mangat gata kerobek ke pehakim leputu Allah. Bek tema gata hukum ureng lain, mangat gata kedro hana ge hukum leputu Allah. Gata peampun ke ureng lain, mangat putu Allah ge peampun gata. Gata mesedekah ke ureng lain, mangat potu Allah pih gebri ke gata. Gata temata trimong menebri gopnyan yang melimpah ruah, yang kata sukat penuh-penuh ke gata. Sabab sinukat yang gata peguna ke ureng lain, temaga peguna le potu Allah ke gata. Olehnyan isa gecalitra tema uba awaknyan misu lain yang lagenyo. Menyo urung buta jibahu urung buta yang lain, pasti mandua awaknya temarut lamparet. Hana murid yang lebih raya nibak gureji, tema murid yang kaseleso jimurono, tema jid kesaban lage gureji. Pakon yang deh gatanging rabuk kaya yang ubit lam mata sedara gata. Balok yang raya yang nalam mata gata, hana gata pako. Pakri banjut gata pegah ubak saudara gata. Jak kenal saudara, ulun cungke rabuk kaya yang ubitnyan lam mata gata. Sedangkan lam mata gata kedro, na balok yang hana gata kalon. Hei urung munapi, cungke ke ile balok yang na lam mata gatanyan. Baro ke gata hase gata menging ngun mata yang terang, dan hase gata cungke rabuk kaya yang ubit lam mata saudara gata. Bak kaya yang subo, hana jipahase bo kaya yang bro. Menancit dengan bak kaya yang hana subo, hana jipahase bo kaya yang get. tip-tip bak kaye teturi wate tekalon bohji. Paya meduro hana ji pehase bo ara dan menanci tambah meduro hana tema ji pehase bo anggu. Urung yang jeruh ji petebit hai-hai yang jeruh sabab ate ji penuh melimpah ngon hai-hai yang jeruh. Urung yang jehut ji petebit hai-hai yang jehut sabab ate ji penuh melimpah ngon hai-hai yang jehut tema. Sabab pun yang jepegah le babah gatanya ke yang melimpah yang nalam ate gata. Pakon gata hoi ulun, Tuhan, Tuhan, temahana gata pebut punya ulun pegah ubak gata. Ngonso keh jet tapu saban ureng yang jijak ubak ulun, dan dijengo punya ulun pegah, dan ji pebut temah, bah ke ulun tunjuk ubak gata. Urengnya nakeh lagi ureng yang wate ji pedong rumoh, jikeh uruk sampai luk-luk, dan ji pegot laju kenaleng rumoh atuh bate. Wate teka iraya atawa ikrung jihentam atuh rumuhnya. Rumuhnya hana hase dipeanyut le inya. Sabab kata pedong atuh kenalung yang ko. Tema ureng yang didengo punya ulun pegah hana dipebut lage ulung kenyan. Nakeh lage ureng yang dipedong rumuh atuh kenalung. Menyok iraya teka rumuhnya bagah tak relo. Ngon rusak yang berat lumpah nah.